Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Fadfila rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-67. Kita belajar kita Fathul Qorib al-Mujib, Syarah Matan Huyah wa Takrib. Ya. Insyaallah kita selesaikan besok ya. Insyaallah taala ini kurang beberapa lembar saja dicetakan hasil bajuri. Ya, kita masuk di macam-macam dam. Ya. Faslun fi anwa'i ad-dima'i al-wajibati fil ihrami bi tarki wajibin aw fi'li haramin. Macam-macam dam yang wajib ke dalam ihram karena meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram. Jadi di situ dam itu ada yang karena meninggalkan yang wajib, ada yang meninggalkan yaitu yang haram. Jadi secara ringkasnya adalah seperti itu. Kalau rinciannya bisa disebutkan dam tamatu, dam kiron, dam terluput, tidak melakukan rukun. Kemudian ada meninggalkan yang diperintahkan, kemudian dam berkaitan dengan bersyukur, kemudian dam ihsor, kemudian memburu, kemudian karena jima, kemudian karena istimta. Ya, sebagaimana kemarin ketika seorang terluput di Arafah, ya, maka di situ disebutkan atau ketika ini ya, apa? Dimasur ya, ketika dimasur, yang ketika dimasur kemarin sudah kita sebutkan ada menyembelih hadyu. Bismillahirrahmanirrahim. Afan tadi terputus sinyalnya. Kita ganti sinyal. Ya, kita ulangi. Faslun fi anwa'i dima'i al-wajibati fil ihrami bitarki wajibin aw fi'li haramin. Bab tentang macam-macam dam yang wajib ketika ihram karena meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Wadima'u al-wajibatu fil ihram khamsatu asya'a. Ya, dam yang dam wajib ketika ihram itu ada lima macam ya, secara ringkasnya lima macam, dan itu tadi adalah dalam cakupan tarku wajib sama fi'lu haram. Kalau dirinci lima macam, kalau diluaskan lagi bisa ada sembilan. Kalau secara apa rincian. Kalau dirinci tadi ada dam tamattu, ada dam tamattu dia melakukan haji dengan tamattu itu. Kemudian qiran, kemudian fawat, fawatnya meninggalkan rukun yaitu wukuf. Kemudian dam tarku makmur meninggalkan yang diwajibkan. Kemudian dam al-halku wal-halq wal-qalam yaitu mencukur dan memotong kuku, kemudian karena ihsor, kemudian dam karena membunuh hewan buruan, kemudian dam karena jima, kemudian dam karena istimta. Kalau dirinci jumlahnya ada berapa? 9. Ini bab yang agak mendetail ya, seperti itu. Ahaduha, yang pertama adamu al-wajibu bitarki nusukin. Yang pertama adalah dam yang wajib karena meninggalkan nusuk, yaitu ai tarki makmurin bihi, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, yang diwajibkan. Nah, nusuk situ maknanya ya ibadah secara mutlak ya. Tetapi kemudian secara uruf itu berpindah menjadi makna untuk ibadah khusus ketika ihram. Contohnya apa? Qatar kil ihram minal miqat. Seperti meninggalkan ihram dari miqat, maksudnya adalah dia tidak ihram dari miqat. Jadi dia di miqat belum ihram sampai melampaui miqat baru ihram. Ini padahal hukum ihram di miqat adalah wajib. Adapun ihramnya sendiri, niatnya sendiri adalah rukun. Tapi kalau dilakukan di miqat itu wajib. Sehingga kalau dia sudah melewati miqat belum niat ihram, maka terkena dam. Tapi hajinya sah. Tapi kalau enggak ada niat sama sekali ya tidak sah karena dia apa? Rukun. Qatar kil ihrami seperti meninggalkan ihram minal miqat dari miqat. Dan contoh yang lain misalnya tarkul mabit bi Muzdalifah dan Mina. Ini kewajiban. Meninggalkan tidak bermalam di Muzdalifah ketika malam 10 setelah wukuf. Kemudian juga tidak bermalam di Mina itu di malam 11, 12, dan 13 bagi yang nafar sani. Kemudian meninggalkan lempar jumroh, karena itu masuk kewajiban. Nah ini nanti Nah, terkena dam. Bahwa ai hadza dam ala tartib. Dam di sini harus sesuai urutan. Wajibu awalan bitarkil ma'muri bi syatun. Yang pertama kali dilakukan haruslah yaitu urutan pertama syatun menyembelih kambing. Kudzi'u fil udhiyati, yang kambing ini sah digunakan untuk kurban. Damnya itu dengan menyembelih apa? Kambing. Fa'ilam yajid, jika tidak ditemukan ha, yaitu tadi apa, satun, satan, kambing, aslan sama sekali, awajadha biziyadatin ala thamani misliha, atau ditemukan tapi harganya dijual dengan di atas harga standar, maka fasyamu asyrati ayamin, maka berpuasa 10 hari, thalatsatin fil haji, 3 ketika haji, watusanu qabla yaumi arafah, dan disunahkan sebelum hari Arafah, fayasumu sadisa zilhijjati wa sabi'ahu wa thaminahu, sehingga dia berpuasa di hari ke-6 dan 7, kemudian juga 8 Zulhijjah. Karena di Arafah adalah hari 8. Wa siyamu sab'ati ayamin idza raja'a ila ahlihi, yaitu wa watanihi. Dan 7 hari, puasa 7 hari ketika dia kembali ke keluarganya, ke tanah kelahirannya. Nah, tadi ini yang pertama harus dilakukan menyembelih kambing dulu kalau dia mampu, kambingnya ada, ya, dananya ada, dan dijual dengan harga yang normal, standar, maka dia harus menempuh, melakukan ini dulu, karena ala tartib, ya, tartib itu apa? Berurut. Urut itu maksudnya urut bagaimana? Harus dilakukan yang paling atas dulu, ya, jika tidak mampu baru boleh pindah ke bawah, tidak boleh milih, kalau tartib itu apa? Tidak boleh memilih. Ya, kemudian jika dia tidak mampu tadi karena jika tidak menemukan tidak ada kambingnya atau aslan itu tidak ada sama sekali. Ya, sebelumnya tadi disebutkan ini dam itu alat tartib, tadi maksudnya adalah urut. Tartib itu tidak boleh pindah ke yaitu tahapan berikutnya sebelum yang paling yang sebelumnya tidak mampu. Artinya tidak boleh milih ke urutan berikutnya jika masih mampu di urutan yang awal. Kayak tadi, kalau masih mampu nyembelih kambing, tidak boleh dia milih puasa. Ya, karena ini alat tartib. Maksudnya adalah demikian. Kemudian di sini, jamnya tartib sama takdir. Ada istilah takdir. Qaddara yuqaddiru takdiran. Kalau tartib tadi seperti itu, kalau takdir ini syariat menetapkan sesuatu yang dia tidak lebih dan tidak kurang. Ya, kemudian kambingnya tadi adalah tujzi'u yang sah untuk korban. Yaitu dia apa jaza'ah do'an, yang umurnya 1 tahun, domba 1 tahun, atau yang sudah gugur tanggal begitu depannya, atau 2 tahun kambing. Ayo. Nah, baru jika dia tidak mampu, tidak menemukan, ya, lam yajid, wa ilam yajid ha aslan, berarti tidak ada, kambingnya tidak ada. Atau tidak menemukan ini bisa hisan, bisa syar'an. Kalau hisan itu ya ini tadi. Jadi aslan ya, tidak ada sama sekali. Atau ada kambingnya tapi dijual di atas harga standar atau dia tidak punya dana karena dipakai untuk yang lain misalnya. Ya kalau tidak mampu fasyamu asyrati ayam. Puasa 10 hari. Sebagai ganti dari menyembelih kambing tadi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 196, faman lam yajid fasyamu. Dan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, faman lam yajid hadiyan falyasum thalathata ayamin bil haji wasab'ata wasab'atan idza raja ila ahlihi. Jadi 10 hari ini dibagi 2, yaitu 3 saat haji, yaitu ketika masih ihram. Ini tidak boleh dilakukan sebelum ihram gitu, harus posisi ihram. Sehingga ketika di ihram itu dia ini wajib puasa sebelum yaumun nahar. Kan ini 3 hari ya. 3 hari ini wajib dilakukan ketika haji ya, yaitu ketika sebelum di tanggal 10 Zulhijjah. Nanti kalau sampai dia diakhirkan maka dia terhitung bermaksiat. Dan wajib dikodok dengan segera setelah di hari ke-10 dan hari tasrik. Karena di sini di hari tasrik dia tidak diperbolehkan puasa ya. Putusan disunahkan dilakukan sebelum tanggal 9 Zulhijjah Arafah. Karena tanggal 9 Zulhijjah itu disunahkan bagi orang haji untuk tidak puasa. Sehingga disunahkan bagi orang haji untuk ihram. Ini ihram haji sebelum yaitu hari Arafah. Dalam sebelum hari Arafah di satu waktu yang bisa mencukupinya. Itu misalnya dia ihramnya itu sebelum hari ke-6. Kemudian nanti habis itu dia bisa puasa sebagaimana disebutkan oleh syarih yaitu fayasumu sadisa dzulhijjah wasa bi'ahu wasa minahu. Maka dia puasa tanggal 6 Zulhijjah, kemudian 7 dan 8. Karena tadi 3 hari ketika haji. Kemudian yang 7 harinya wasiyamu sab'ati ayamin idza raja'a ila ahli wa watanihi. Yang 7 harinya ketika dia sudah kembali ke daerahnya. Dan 7 hari ini disunahkan untuk tatabuk berurutan, berkesinambungan. Sebagaimana juga disunahkan untuk tatabuk berkesinambungan pada yang 3 hari. Wala yajuzu, kata Syarih, tidak boleh saumuha fi athna'i thariqi, berpuasa di tengah-tengah perjalanannya. Tidak boleh, yaitu berpuasa di tengah-tengah perjalanannya. Tadi kan dia masih kurang 7 hari, yang 3 hari sudah dilakukan ketika haji, dan 7 hari itu harus ketika dia sudah kembali ke daerahnya. La yajuzu, tidak boleh dia berpuasa 7 hari tadi di tengah-tengah perjalanan. Sehingga kalau dia puasa di tengah-tengah perjalanannya, maka tidak teranggap. Tidak teranggap. Karena Allah SWT berfirman, wasab'atin idza raja'tum. Ya. Ya, sudah kembali. Kemudian, fa'in arada al-iqamata bima, kata, jika dia ingin untuk mukim di Mekah, maka somaha. Maka dia yaitu puasa di Mekah. Kama fi al-Muharrar, sebagaimana di kitab Muharrar, karangan Ar-Rafi'i, ini perluasan dari kitab Al-Wajiz dari Al-Ghazali, ya. Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz ini diringkas dari Al-Wasit. Al-Wasit diringkas dari Al-Basit. Al-Basit ini diringkas dari Nihayatul Matlab miliknya Imam Haramain, ya, gurunya Imam Al-Ghazali. Kemudian Nihayatul Matlab ini dari untuk mensarah Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Muzani dari Al-Um. Nah, Al-Muharrar punya Arafi ini di kemudian diringkas oleh An-Nawawi menjadi Al-Minhaj atau Minhajut Talibin, yang merupakan matan terpanjang yang biasa digunakan dalam silsilah pembelajaran fikih Syafi'i, biasa digunakan di tingkat terakhir dari pembelajaran matan silsilah fikih mazhab Syafi'i, yaitu memakai kitab Minhajut Talibin. Nah, Minhajut Talibin ini adalah ringkasan dari muharornya Ar-Rafi'i. Walau lam yasum asala sata fil haji faraja'a lazimau shaumul asrati wa faraqa baina salati wa sab'ati bi arba'ati ayamin wa mudati imkani sayri ilal watani. Sekarang kalau dia belum puasa 3 hari ketika haji, nah, tadi dia haji enggak puasa 3 hari. Padahal dia ini adalah kewajiban dia bayar dam. Ini dia enggak bisa menyembelih kemudian dengan puasa. Maka kalau tidak puasa 3 hari ketika haji, wajib dia puasa 10 hari dan dipisah. Wa faraqa dipisah baina salah sati wa sab'ati. Ya. Dipisah dengan berapa lama? Yaitu bi arba'ati ayam, dengan 4 hari. Jadi yang 3 tadi diqadha, harusnya dilakukan di ketika haji, ketika dia sudah pulang baru dilakukan, berarti dia qadha. Nah, ketika qadha ini yang 3 hari qadha, yang 7 hari yang ada, bukan qadha, ya. Karena dilakukan pada waktunya. Dan ini harus dipisah, ya. Antara 3 dan 7, sebagaimana ketika ada, ketika melakukan ketika haji, itu kan ada pemisahnya juga. Kalau di haji itu kan dia nanti ada hari tasrik juga, ya. Hari apa? Tanggal 10 berhari tasrik. Kok tadi kan sudah di apa? Puasanya tadi ada 6, 7, 8, ya. Itu kan ada pemisahnya. Nanti hari apa? Dari Arafah kemudian di hari Id, ya. Nah, arba'ati ayam, 4 ini semisal dengan pemisah ketika haji itu, yaitu di misalkan ya, dengan hari Id ya. Ini hari Id. Karena hari Id kan tidak puasa, tidak boleh puasa. Kemudian hari Tasyrik itu kan ada 3. Berarti hari Id 1, hari Tasyrik 3. Kan dipisah 4. Nah, maka ini di sini juga dipisah 4. Ketika dia qadha. Plus wa mudati imkani sair ilal waton. Ya, menurut adat kebiasaan berapa lama rentang waktu perjalanan ya dari Mekah sampai atau dari Mekah sampai daerahnya. Ya, hukumnya wajib dipisah. Bagaimana kalau tidak dipisah? Kalau tidak dipisah maka yang teranggap hanya 3, yang 7 tidak teranggap. Karena di situ tidak ada apa pemisahnya. Wa ma dzakarahu al-musannifu min qawli dam al-mazkur dam tartib muwafiqun lima fi raudhah wa asliha. Dan apa yang disebutkan oleh musannif bahasanya dam yang disebutkannya adalah dam tartib itu mencocoki apa yang disebutkan di raudhah. Ya, raudhatu thalibin karangan An-Nawawi wa asliha asal dari raudhah adalah Fathul Aziz. Yaitu apa? Fathul Aziz. Syarah Al-Wajiz. Di Al-Wajiz Al-Ghazali tadi oleh Ar-Rafi'i itu ada beberapa kitab yang ya ditulis berdasarkan yaitu kitab Al-Wajiz Al-Ghazali. Di antaranya tadi adalah Muharrar, kemudian Muharrar diringkas menjadi Minhajut Thalibin oleh Nawawi, kemudian Al-Wajiz disarah oleh Ar-Rafi'i menjadi Fathul Aziz atau Al-Aziz, ini berjilid-jilid, belasan jilid kalau tidak salah. Kemudian diringkas oleh Nawawi menjadi Raudhatut Thalibin. Muwafiqun lima fi raudhah wa asliha wa syarhil muhadzab. Lakinnal ladzi fil minhaj, kata tapi di minhaj tabi'anil muharrar, mengikuti muharrar anahu damu tartib wa ta'til. Ya. Wajibu ini tadi di sebentar di nafs di ada takdil enggak di sebelumnya coba screenshotnya yang wama zakarohu di sebelumnya wama zakarohu al musannifu min qawli dami al madhkur dam tartib tartib ya. Maksudnya dam tartib dan tartib dan apa? Wa takdir maksudnya. Tartib dan takdir. Ini itu kan titik itu. Maksudnya wama dzakarahu al-musannifu min kauni dam al-madhkur dama tartib wa takdir ya. Muwafikun dan seterusnya. Kan tapi di minhaj ngikuti muharrar tapi yang diringkas minhaj asal dari minhaj dan muharrar bahasanya itu dam tartib wa takdil. Terus bedanya apa? Faya jibu awalan syatun, wajib yang pertama syat kambing fa'in ajaza anha ishtara bi qimatiha tu'aman wa tasaddaqa bihi baru fa'in ajaza sawma an kulli mutin yauman. Nah ini ada terjadi perbedaan ya. Tadi kan sudah kita sebutkan jam untuk ini, ini agak lama bahasanya, Pan. Untuk di tarki nusuk ya, tarki nusuk meninggalkan yang wajib ini, jamnya adalah tartib, urut dan takdir. Tartib itu urut tadi, dan takdir itu sudah ditentukan, ditentukan oleh syariat ukurannya ya, tidak lebih tidak kurang. Nah kalau di sini ini adalah mencocoki pendapatnya, mencocoki apa yang ada di Radhatul Thalibin dan Fathul Aziz, kemudian di Majmu Syarah Muhadzab. Tetapi Imam Nawawi menyebutkan di Minhaj sebagaimana ada di Al-Muharrar, ini damnya tartib dan takdil. Ini sama-sama kitabnya Nawawi. Dalam madhab terkadang terjadi seperti itu. Ini Nawawi mengatakan di Radhu Talibin ini damnya tartib dan takdir. Di Minhajul Talibin mengatakan damnya adalah tartib dan takdil. Sebagaimana Ar-Rafi'i sudah berbeda di kitabnya Fathul Aziz demikian, tartib takdir. Di Muharrar tartib takdil diikuti oleh An-Nawawi. Ini orangnya sama, tapi pendapatnya beda di kitab ini dan kitab ini. Nah, kalau yang takdil itu di sini bagaimana gambarannya yang takdil? Takdil itu dia dia mengalihkan ya, mengalihkan dam tadi menyembelih itu dialihkan menuju nilai. Dialihkan menuju nilai. Dialihkan atau diganti menjadi nilai harganya berapa. Kemudian dikeluarkan makanan seharga binatang tersebut. Yaitu takdil ya. Tartib takdil. Kalau tartib takdil, kalau takdil kambing nggak bisa, nggak mampu, kemudian membeli makanan. Berapa harga makanan? Ya seharga kambing tadi ya. Kemudian makanan disedekahkan. Jika tidak mampu maka puasa setiap mud itu satu hari. Wah, ini berat. Soalnya makanan, beli makanan, kalau makannya dapat berapa mud? Ya. Dapatnya 500 mud. Berarti dia puasanya 500 hari. Karena setiap mud itu satu hari. Kalau dia nggak mampu beli makanan tersebut. Ya, dam tartib dan takdir ini, tartib dan takdir itu adalah tadi ya, yaitu menyembelih kambing ya, menyembelih apa? Kambing. Kalau tidak mampu puasa 10 hari. Dam tartib ini untuk meninggalkan kewajiban haji ya, atau misalnya dia haji tamatu, kemudian haji kiron, kemudian yang dam masuk fawat tadi terluput wukuf, itu masuk di sini apa? Masuknya damnya tartib takdir. Ini yang pertama nih, jenis pertama nih. Wasan yang kedua ada mu'al wajibu Bilhalki wat tarofuhi katibi wadahni walhalku ima lijami iroksi au lisalasi syarotin wahuwa ay hadadam ala takhir. Ini takhir wa takdir. Tambahi takhir wa takdir. Sekarang dam yang kedua. Karena sebab al-hal mencukur wa tarofuh. Tarofuh seperti wangian, memakai minyak, kemudian minyaki rambutnya. Dan minyaki jenggot. Kemudian mencukur itu bisa berbentuk mencukur semuanya atau tiga rambut. Nah, dam karena ini yaitu alat takhyir pilihan wa takdir dan ditetapkan. Ya, ini termasuk tadi disebutkan halak mencukur, kemudian juga memotong kuku, kemudian apalagi memakai baju berjahit, kemudian memakai minyak, kemudian minyak wangi-wangian, memakai wangian. Dan jima yang kedua kali, kemudian jima di antara dua tahalul. Itu jima setelah tahalul awal. Setelah tahalul awal, kemudian dam karena mubasharah ini tercakup dalam yang kedua ini. Ya. Jadi kalau di sini kan contohnya hanya bercukur sama tarofu. Tarofu itu yang mencakup wangian, kemudian minyaki rambut, kemudian minyaki jenggot. Ya. Nah, kemudian yang seperti mencukur itu memotong kuku, kemudian tadi yang memotong kuku, kemudian juga dam yang lain yaitu memakai baju, ya, pakaian yang berjahit. Karena sebab bila halki memotong rambut, ini yang maksudnya adalah intinya ada penghilangan rambut, meskipun dicabut ataupun di dalam bentuk yang lain. Bentuknya apa? Dam tahir. Tahir pilihan. Lawan dari tartib. Kalau tartib, ya nggak bisa milih. Harus melakukan yang atas, baru kalau nggak mau, baru bawahnya. Kalau tahir itu berarti kan pilihan. Fat yajibu, maka wajib baginya, ima syatun tuji'u fil udhiyah. Itu menyembelih kambing yang sah digunakan untuk kurban. Au, bagiannya kan au. Bagiannya apa, kata au. Kalau tadi tartib itu biasanya apa? Fa'ilam yajid. Seperti itu. Kalau ini au. Atau saumu salah sati ayam. Puasa 3 hari. Au. Atau lagi au tasadduku bisalah sati asu'in. Ala sitati masakina. Au kukoro'a. Iku liminhum nisfu so'in. Min tu'amin yujzi'u fil fitrati. Dam ini tadi karena apa? Al-haq wa tarofuh, ya. Dan contoh-contoh tadi yang tarofuh itu ada, ya, sudah tadi sudah kita sebutkan, ya. Yang masuk dalam kategori dam yang kedua ini dia milih, ya. Yang pertama yaitu menyembelih kambing. Atau kalau enggak ada, itu bisa dengan 1/7 dari unta atau 1/7 dari sapi. Atau dia milih puasa saja 3 hari. Dan ini tidak mesti berturut-turut. Kemudian, atau dia bisa memilih bersedekah tiga sok diberikan, tiga sok ini diberikan pada 6 fakir miskin. 6 fakir atau 6 miskin, setiap dari mereka nisfu sok, setengah sok, sehingga totalnya 3. Ya. Min to'amin berupa makanan yujzi'u fil fitrah, yang sah digunakan untuk zakat fitrah. Ya. Ya, di sini namanya yang kedua ini dam takhir, pilihan dan takdir. Takdir sudah ditentukan itu, sehingga bukan takdil. Kalau takdil tadi kan kalau tidak ada apa, tidak ada kambing tadi dipalingkan ke sedekah makanan dengan harga dari kambing tersebut. Nah, kalau takdil, tapi ini bukan takdil, ini takdir. Ya, pokoknya milih saja kambing, nyembelih kambing, atau milih puasa 3 hari atau sedekah 3 sok dibagikan pada 6 fakir miskin. Asuk jamak dari sok ya. Wasal itu yang ketiga, adamu al-wajibu bil ihsor, dan dam yang dam wajib karena ihsor, terkepung. Fayataha lalu al-muhrimu biniyati tahalul. Orang muhrim tahalul dengan niat tahalul. Yaitu bi'an yaksida al-khuruja min nusukihi bil ihsor. Yaitu dengan dia apa? Niat untuk keluar dari nusuk karena sebab ihsor dikepung. Jadi di sini nggak disebutkan hukumnya ya. Hukumnya kalau untuk dam ihsor ini tartib dan takdil. Tartib dan takdil. Ini enggak disebutkan. Wayuhdi ay yadbahu syatan, menyembelih kambing. Haitsu uhsira, di mana dia dikepung, di tempat di mana dia dikepung tertahan. Wa liku ra'sahu ba'da dzabhi, kemudian bercukur mencukur rambut setelah dzabh. Setelah menyembelih tadi, kemudian bercukur. Jadi di situ disyaratkan, yaitu menyembelih dulu ya, baru dia bercukur. Ya, di surat Al-Baqarah 196, disebutkan, wala tahliqu ru'usakum hatta yabluwa al-hadyu mahillah. Jadi ada hatta sampai yabluwa al-hadyu mahillah. Menyembelih hadyu di tempatnya. Ini damnya dam tartib dan ta'dil. Kemudian yang keempat, warabi'u adamu al-wajib biqatli shaydi. Dan wajib karena membunuh hewan buruan, wawwa ay hadadam ala takhir. Ini takhir dan ta'dil. Ya. Memilih di antara tiga pilihan. Ya. Ingkana asoidu mimalahu. Ingkana soidu mimalahu mislun. Wal muratu bimisli soidi ma yuqaribu fi surah. Jika hewan buruan tersebut punya yang semisal. Yang dimaksud yang dengan semisal adalah dia bentuknya mendekati. Wa dzakara al-musannifu al-awwala min hadhihi salasati fi qawlihi akhraja al-misla minan na'am. Itu akhraja mengeluarkan al-misla yang semisal dari binatang tersebut. Ai yadbahu al-misla minan na'am. Wa tasaddaqu bihi ala masakinil harami wa fuqara'ihi. Ini au-nya nanti ya. Au soma an kulli mutin yauman. Jadi kan di sini apa? Memilih di antara tiga. Itu ada kita baca perinciannya dulu. Yaitu memilih di antara tiga itu yaitu mengganti ya dengan yang semisal atau sedekah dengan nilainya makanan dengan nilainya hewan tersebut ini takdil tadi ya ada takdil takdil itu kan udul tadi dari fisik ke nilai atau dia berpuasa setiap mutnya satu hari. Ya, seperti itu. Ini pilihannya tiga kalau dia apa membunuh hewan buruan. Pilihannya tiga. Satu, mengganti dengan yang semisal. Dua, sedekah makanan seharga nilai hewan tersebut. Tiga, berpuasa setiap mut adalah satu hari. Ya mutnya berapa lah? Kalau nanti dibelikan makanan dapat berapa? Jadi sudah kita contohkan. Ini jenis yang keempat, karena qatlu shayd membunuh hewan buruan dan misal di sini adalah dam wajib karena memotong ya pohon di tanah haram Mekah. Yaitu kalau ini adalah pelanggarannya memotong maka dia pilihannya adalah kalau pohonnya besar maka menyembelih sapi. Kalau kecil menyembelih yaitu kambing. Pohonnya besar atau kecil? Besar sapi, kecil kambing. Kecil itu sekitar 1/7 dari yang besar. Ya, nanti ada ya penjelasannya. Maksudnya ini kita sebutkan ini masuk dam yang jenis keempat. Jadi kalau kalau membunuh hewan buruan kan tadi diganti dengan yang semisal. Jadi kalau pohon ini tadi seperti ini. Atau yang pohon tadi, atau dia sedekah makanan senilai hewan tersebut. Atau yang ketiga, berpuasa setiap mutnya satu hari sama. Seperti tadi, membunuh hewan buruan, bedanya ini membunuh, yang ini motong pohon. Masul dari kotli soid, soid itu yang ada tiga koid, tiga syarat, yaitu makul yang dimakan dagingnya, albari hewan darat, kemudian alwasi kategori hewan liar. Ya, wa ingkana as-soid. Ingkana soid mimma lau mislu. Jika ada yang semisal, maka wal muratu bi mislil soid, yaitu yang mendekati bentuknya. Akhroja al-misla minan na'am. Ya, maksudnya adalah akhroja al-misla minan na'am itu apa? Diganti dengan yang semisal, yaitu ay yadbahu al-misla minan am. Di apa? Disembelih, ya, menyembelih yang semisal. Sehingga tidak bisa kemudian misalnya disedekahkan dalam keadaan hidup, ya harus disembelih. Maksud dari akhroja al-misla minan am diganti dengan yang semisal, itu adalah menyembelihnya. Wa yatasaddaqu setelah disembelih disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Sehingga enggak cukup kalau hanya disembelih saja kemudian dibiarkan. Harus ada perbuatan menyedekahkan. Fa yajibu fi qatli na'amah badanatun. Maka wajib ketika dia itu membunuh na'amah, yaitu apa, burung unta, ya. Maka dia wajib badanah, membelih unta. Ini beda, ya, bentuknya kan sama-sama seperti itu. Nah, diikutkan unta. Badana itu adalah unta, baik itu laki-laki atau perempuan, tercakup dalam kata-kata badana. Sebenarnya juga na'amah itu bisa apa, laki-laki ya, jantan juga bisa betina. Kemudian wafiba koril wahsi, wahimarihi bakorotun. Bakor wahsi, sapi liar, dan himar liar itu bakoroh sapi, membelinya sapi. Ini apa? Nanti bisa dicek ya di internet. Itu bakor wahsi, antelop kalau nggak salah itu yang ada apa tanduknya seperti itu. Tanduknya agak panjang. Kemudian himar zebra ya, himar apa yang liar. Kalau membunuh itu gantinya adalah dengan menyembelih bakoroh. Ya. Himar wahsi bakorohnya. Imarwasi itu Pak, zebra. Zebra itu pakainya nanti apa? Bakoroh. Gantinya. Itu kambing. Apa? Sapi. Kemudian wafil ghozali, ya kijang, anzun, itu kambing. Dia amburu kijang. Kijang itu kan binatang yang dimakan, makul. Kemudian albari, binatang darat. Kemudian dia liar maksudnya. Kategorinya kan liar gitu loh. Maksudnya dia itu jenisnya jenis liar. Hidupnya hidup. Hidup dalam kehidupan liar. Gitu. Berarti ini terpenuhi maksudnya. Ini contoh-contohnya seperti itu. Ini kijang, ini kambing. Nah, kemudian wabaqiyatu suwaril ladzi lahu mislun nan'amat quratun fil mutawalat. Kemudian ada apa? Bentuk-bentuk hewan yang ada yang semisal itu disebutkan di kitab-kitab yang lebih panjang lebar. Wa dzakara asania. Bi qawlihi au qawwamahu ay al misla bi darahima bi qimati ma kata yaumal ikhraj mashtara bi qimati ta'aman mujzian fil fitrati mata sadaqa bihi ala masakinil harami wa fuqara'ihi. Ini yang kedua. Tadi kan pilihannya yang pertama yaitu menyembelih binatang semisal, ya. Misalnya tadi sudah kita sebutkan contoh-contohnya. Kemudian atau qawamahu ditaksir nilainya dihargai berapa? Yaitu yang binatang semisal tadi dengan dirham dengan harga Mekah di ketika di hari ingin mengeluarkannya. Kemudian setelah dihargai, wastara bikimati to'aman, beli makanan seharga itu. Harganya 2 juta ya, belikan 2 juta ini belikan makanan. Yang makanan ini mujzi'an fil fitroh, yang sah digunakan untuk zakat fitroh. Kemudian makanan ini atau sadaqa bihi ala masakinil haram, ala masakini al harami wal fuqara wa fuqara'ihi. Makanan ini disedekan pada fakir miskin tanah haram. Yang ada di tanah haram. Jadi kalau tidak ada fakir miskin di sana, maka tidak dipindah ke selain tanah haram, akan tapi ditunda dulu sampai nanti ditemukan. Wadzakara al-musannif wasalisa fi qawlihi. Kemudian musannif menyebutkan di yang ketiga, pilihan yang ketiga ya. Ausoma Ausama'an kuli mutin yauman wa'in. Itu puasa. Setiap mutnya adalah sehari. Wa'in baqiya aqallu min mutin soma'anhu yauman. Kalau kemudian masih tersisa kurang dari satu mut. Ya. Misalnya jumlahnya 500 mut setengah. Ya, setengahnya ini gimana? Puasanya soma'nahu yauman. Puasanya adalah satu hari. Karena puasa enggak bisa setengahan. Puasa setengah tidak bisa. Ya, tadi ini ada tiga ya. Menyembelih yang semisal. Atau yang kedua apa tadi? Bersedekah makanan seharga yang semisal, kemudian di Sekarang berat kalau berpuasanya ini karena dapatnya pasti banyak moodnya itu karena harga harga apa hewannya kan mahal. Tapi kalau dulu itu harga harga hewannya itu murah. Kalau dulu harga hewan murah. Yang mahal harga-harga makanan. Ya, kalau daging dulu murah karena di Mekah karena apa? Gak ada pertanian kan. Lebih mudah mendapatkan hewan buruan lah gitu daripada bahan makanan. Sehingga kalau dulu harganya tidak begitu apa tidak begitu tinggi selisihnya seperti itu. Kalau sekarang ini kalau dibelikan makanan dapat berapa mut banyak sekali. Ya. Nah, ini kalau berpuasa itu kan berat. Seratusan gitu kan. Wa in baqiya aqallu min mudin soma anhu yauman. Jika masih tersisa kurang dari satu mud, maka puasanya adalah puasa satu hari. Baik, kemudian wa in kana asaitu mimma lam yislalahu. Kalau hewan yang diburu tadi tidak ada yang semisal. Tidak ada yang semisal. Ya, hasil bajuri sebutkan misalnya adalah jarot, belalang, kemudian burung-burung kecil, burung pipit. Itu contohnya. Maka fatakhayyaru baina amroini. Zakaruhma al-musannifu fi qawlihi. Maka dia bisa memilih di antara dua hal yang disebutkan oleh musannif dalam perkataan beliau. Akhroja bikimatihi to'aman. Watasodakobi au soma an kuli mutin yauman wa in baqiya aqallu min mutin soma anhu yauman. Nah, kenapa pilihannya dua ya? Karena nggak ada yang semisal. Kalau ada yang semisal tadi menyembelih yang semisal. Tadi kan misalnya membunuh apa? Yaitu sapi liar maka menyembelih bakoroh. Nah, ada yang semisal. Kalau nggak ada yang semisal maka akhoroja bikin mati to'aman dan bersedekah. Cuma disedekahkan atau puasa setiap harinya, ya, setiap mutnya itu adalah satu hari. Baik, sama kita ajukan dulu saja. Kita lanjutkan besok. Semoga bisa selesai. Kalau nggak selesai, kita tambah satu hari lagi. Pertanyaan insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.